الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فرحتنا عزكم الله. Setelah kita menjelaskan tentang kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa diraih dari sunnah pernikahan, dijelaskan pula tentang tujuan-tujuan mulia, tujuan-tujuan besar ke depan dari sebuah pernikahan dalam Islam. Ini semuanya mengharuskan kita yang telah menikah atau yang mau menikah memiliki ilmu. Tadi dijelaskan secara umum harus memiliki ilmu agama yang cukup dalam semua aspek bidang agama yang ada. Harus memiliki dan memahami bagaimana akidah Islam, bagaimana prinsip-prinsip keimanan dalam Islam, prinsip-prinsip ketauhidan dalam Islam, bagaimana ibadah yang benar dalam Islam, akhlak, adab. Dikarenakan kaitannya bukan semata-mata kita, tapi kaitannya juga dengan pasangan kita, juga kaitannya dengan anak kita nanti, belum lagi terkait dengan keluarga kita, kemudian keluarga pasangan kita, belum lagi terkait dengan tarbiyah anak-anak, belum lagi terkait dengan interaksi lebih luas dengan masyarakat umum. Semuanya memerlukan yang namanya ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Yang lebih penting lagi ialah ilmu yang berkaitan langsung dengan ahkamun nikah, hukum-hukum pernikahan. Dikarenakan ilmu inilah yang akan membuat pernikahan kita itu bernilai ibadah. Dan yang paling penting lagi ialah pernikahan yang dilaksanakan itu sah secara hukum Islam. Ini menentukan status. Apabila akad nikahnya sah, maka pernikahannya dikatakan sah, dikatakan syar'i, hubungannya halal. Akan muncul berbagai macam kemaslahatan yang diharapkan. Tetapi ketika pernikahannya dinyatakan tidak sah dikarenakan melanggar aturan-aturan pernikahan dalam Islam, maka statusnya nanti bukan lagi beribadah kepada Allah dengan sebuah pernikahan, masuk di dalam perkara yang diharamkan dalam Islam, perzinahan. Ini nanti efeknya merambah kemana-mana. Apalagi dia teruskan, dia lanjutkan kemana-mana terkait dengan status pelakunya. Dikatakan zani, zaniyah, fasik, fasiqah. Lebih panjang lagi efeknya ketika dari perzinaan tadi, bahasa kita nikah yang tidak sah tadi itu melahirkan yang namanya seorang anak. Bagaimana status ini anak? Bagaimana nanti masalah perwaliannya kalau dia mau nikah? Bagaimana terkait dengan nasabnya, warisannya, dan yang lain-lainnya? Terlalu banyak ahkam, hukum-hukum syarak yang begitu panjang berkaitan dengan ini semuanya. Belum lagi terkait dengan masalah kemasyarakatan dan yang lain-lainnya. Sehingga sangat penting bagi yang mau menikah, sebelum dia menikah harus memahami ilmu tentang ahkamun nikah, hukum yang terkait dengan masalah pernikahan. Yang sudah menikah, ilmu yang akan sampaikan nanti harus menjadi bahan evaluasi. Ketika sesuai, alhamdulillah. Ketika tidak, ada sebuah konsekuensi besar. Ketika enggak sesuai dengan hukum-hukum yang disebutkan dalam Islam dan dinyatakan pernikahannya tidak sah, maka harus ada yang namanya tajdidun nikah, pembaharuan pernikahan. Panjang lagi urusannya terkait dengan yang sebelumnya, bagaimana dihukumi apa, bagaimana nanti anaknya sudah ada, panjang. Allahu musta'an. Sehingga sangat penting untuk kita belajar pada kesempatan kali ini, yang akan saya sebutkan adalah hal-hal yang sangat penting yang banyak dilalaikan atau dikesampingkan, enggak diperhatikan oleh kebanyakan kaum muslimin dalam perkara pernikahan ini. Baik, yang pertama terkait dengan masalah rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Sebagian ulama menjadikan satu rukun syarat, menjadikan satu, sebagian mereka memilah. Di antara yang mereka sebutkan dalam arkanun nikah, rukun-rukun pernikahan dalam Islam, ialah wujudu az-zawjain al-khaliyain minal mawani. Rukun yang pertama ialah adanya pasutri, pasangan suami istri yang mau menikah, yang kosong, yang bersih dari penghalang-penghalang pernikahan. Wujud az-zawjain al-khaliyain minal mawani. Ketika tidak ada suaminya, yang ada cuma putrinya saja, ya enggak ada pernikahan. Yang ada cuma laki-lakinya, perempuannya tidak ada, ya enggak mungkin ada pernikahan. Harus ada pasangan suami istri. Kalau cuma single ya bukan namanya pernikahan, jomblo. Yang namanya nikah ya harus ada pasangan, ada laki-laki, ada wanita. Yang sesama jenis dinyatakan haram dalam Islam, dibahas tadi ancamannya. Ada dua ini, yang laki-laki dan yang wanita yang mau menikah ini, ketentuannya ialah al-khaliyaini minal mawani, harus kosong, bersih dari penghalang-penghalang pernikahan. Di antara penghalang pernikahan ialah dia menikahi mahramnya sendiri, nikah dengan saudarinya atau dengan anak saudara, anak putri saudaranya, atau menikah dengan bibinya. Namanya nikahul maharim, menikahi mahram sendiri tidak boleh dikecam dalam Islam. Atau yang laki-laki sebagai mahramnya sendiri, namanya nikahul maharim, menikah dengan mahram sendiri tidak diperbolehkan, tidak sah. Ketika terjadi pernikahan sedara, namanya gitu ya, apa, incest, itu diharamkan dalam Islam. Ketika terjadi langsung fasakh, langsung dibubarkan akad pernikahan dengan tanpa ada konsekuensi. Tidak ada yang namanya macam-macam, langsung fasakh, bubar. Barakallahu fikum. Di antara al-mawani, penghalang-penghalang pernikahan ialah barakallahu fikum, wanitanya muslimah, laki-lakinya non-muslim. Wanitanya muslimah, laki-lakinya non-muslim. Dengan kesepakatan semua para fuqaha dan para ulama, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Langsung fasakh, batal pernikahan dia. Yang diperbolehkan adalah laki-lakinya muslim, wanitanya ahli kitab. Ahli kitab itu cuma dua, imma Yahudi atau Nasrani. Selain ini tidak boleh. Sedangkan laki-lakinya muslim, perempuannya musyrikah, tidak sah. Yang boleh ketika laki-lakinya muslim, wanitanya ahli kitab, Nasraniyah atau Yahudiyah. Ketentuannya harus menjaga kehormatan dirinya. termasuk al-mawani, termasuk penghalang pernikahan dalam bab ini ialah tidak diperbolehkan menikahi seorang zani atau zaniyah. Tidak boleh menikah dengan, mohon maaf, wanita atau laki-laki yang pezina. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, Allah menegaskan, dan diharamkan hal itu atas kaum mukminin. Sehingga pasangan suami istri yang menikah ini nanti, pasangan yang sesuai dengan aturan Islam dalam pernikahan, tidak ada padanya penghalang-penghalang pernikahan. Difahami insyaallah ya. Jadi enggak asal qabil itu selesai gitu, enggak. Ini siapa ini? Dicek terlebih dahulu. Rukun yang kedua ialah adanya ijab. Rukun yang ketiga adanya qabul. Ijab qabul. Ijab ini dilafalkan oleh pihak wali wanita. Pihak wali wanita yang memiliki wewenang untuk menikahkan perempuan tadi dengan laki-laki yang ada. Qabul adalah ucapan yang dilafalkan pihak laki-laki untuk menerima ijab di atas. Namanya qabul. Ijab dan qabul. Pendapat yang rajih barakallahu fikum dalam ijab qabul tidak dipersyaratkan menggunakan bahasa Arab. Bisa menggunakan bahasa apapun yang penting dipahami maknanya dan jelas itu adalah lafaz akad nikah yang sah. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apa, labas. Yang penting kedua belah pihak paham maknanya adalah akdun nikah yang dimaukan. Ijab dan qabul. Ya, dan dilafalkan bukan dalam hati. Dilafalkan. Kalau seandainya dia ada cacat, tidak bisa melafalkan, dia seorang yang bisu, dia bisa menggunakan bahasa isyarat yang dipahami sebagai akad, atau menggunakan tulisan yang dipahami ini sebagai sebuah akad, ijab atau qabul. Dipahami ya? Suami istri ada atau pasangannya ada, tapi gak diijab-ijab, ya belum sah sebagai suami istri. Hah? Ada pasangannya, ada kedua mempelainya, ini sama ini gitu, dari pasangan, tapi belum ada ijab, maka belum sah sebagai suami istri. Tidak boleh melakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh suami istri. Masih bukan mahram, dipisah. Mohon maaf, dalam Islam tidak ada namanya pacaran atau dengan embel-embel pacaran islami. Besar fitnahnya. Islam sangat menjaga kesucian yang satu ini. Baik, ada pasangannya dari pihak wali wanita mengijab, enggak dikabul-kabul sama yang laki-laki, enggak sah. Enggak bisa dia, sudah pak di hati, enggak bisa, dilafalkan. Dilafalkan, dikarenakan pernikahan ini nanti akan disaksikan oleh kaum muslimin, supaya mereka tahu sudah berubah status, yang tadinya single, jomblo, sudah menikah. Sehingga tidak ada seudon-seudon dan yang lain-lain terkait dengan mereka berdua nanti. Maka harus ada pasangannya, kosong dari penghalang-penghalang pernikahan. Harus ada ijab yang dilafalkan, harus ada qabul yang dilafalkan. Ini tiga poin yang dikatakan sebagai rukun daripada nikah. Yang lain dimasukkan dalam persyaratan. Sebagian ulama langsung menyebutkan poin yang lain, semua dianggap rukun dan dianggap syarat. Dikarenakan konsekuensinya sama, ketika satu saja enggak terpenuhi, maka tidak ada pernikahan atau batal pernikahan. Yang berikutnya berarti ya, ialah wujudul wali. adanya wali yang menikahkan perempuan tadi, waliul mar'ah. Ini yang akan kita rinci, dikarenakan banyak kasus pernikahan di luar sana tidak memperhatikan yang namanya wali, atau bermuda-muda terkait dengan masalah wali. Padahal ketika bab yang namanya wali ini tadi gak dipenuhi aturan mainnya, pernikahan dinyatakan tidak sah. Kalau tidak sah, resikonya dia bukan akad yang mubayang syar'i, zina. Tayib, adanya seorang wali, ketentuan yang harus dipenuhi pada seorang wali, yang pertama muslim, tidak boleh bagi seorang wanita muslimah dinikahkan oleh wali yang non muslim, ijma ulama. Yang kedua akil, yang ketiga balig. Kalau dia orang yang majnun, yang gila, tidak sah perwaliannya. Kalau dia orang yang masih belum mumayyiz, yang belum balig, yang belum mumayyiz, tidak sah perwaliannya. Harus akil dan balig. Yang keempat adlun, sang wali harus orang yang adil. Orang yang adil dikenal dengan kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, bukan orang yang dikenal dengan kemaksiatannya atau kefasikannya atau kezaliman dan kefajirannya. Orang fasik tidak bisa jadi wali. Minimalnya masturul hal, keadaan dia tertutupi, artinya tidak dikenal sebagai orang yang fasik, walaupun dia mungkin juga enggak dikenal sebagai orang yang soleh bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Muslim biasa dibilang soleh yang enggak soleh banget, tapi dia bukan orang yang fasik. Itu orang walinya harus adil. Tayib, ketika enggak terpenuhi maka tidak sah. Ketika enggak terpenuhi dialihkan kepada wali berikutnya. Terkait dengan masalah kewalian, barakallahu fikum, ini yang sangat penting untuk diperhatikan. Ada dua jenis kewalian. Yang pertama wali nasab, wali nasab. Yang kedua wali hakim. Yang pertama kali didahulukan nasab. Tidak diperbolehkan adanya akdun nikah melalui wali hakim dalam kondisi masih ada wali nasab, mereka terpenuhi persyaratan dan mampu. Langsung wali hakim tidak sah. Ada tertibnya kata para ulama. Wali nasab baru wali hakim. Terkait dengan masalah wali nasab, hampir semua ulama, jumhur fuqaha menyatakan wali nasab harus tertib. Harus tertib. Dan tertibnya wali nasab sama dengan tertib asobah di dalam bab warisan. Mereka mengatakan yang paling berhak sebagai wali nasab ialah ayahnya, abuha, bapak kandungnya. Bapak sambung tidak bisa, tidak sah. Bapaknya tidak ada atau tidak sesuai dengan kriteria, lanjut kepada jadduha, kakeknya, bapaknya bapak. Tayib, ketika tidak ada atau enggak sesuai dengan kriterianya, ibnuha, putra laki-lakinya, putra kandung yang laki-laki. Itu kalau dia punya putra kandung dan putranya terpenuhi syarat perwalian. Jadi seorang janda kan gitu ya, udah punya anak ya, dia seorang janda. Kalau dia masih gadis, anak enggak masuk. Langsung akhuha, saudaranya. Ya, saudaranya. Yang dikedepankan saudara kandung. Kalau tidak ada atau enggak mungkin, saudara seayah. tertib, tidak sembarangan. Ketika ada saudara kandung, ada yang tua, ada yang muda, yang tua tidak bisa, baru yang muda. Saudara saya juga begitu, ketika banyak, yang paling tua. Kalau tidak ada atau tidak bisa, baru yang paling muda, yang muda setelah itu. Tidak ada saudara, masuk yang berikutnya, ibnu akhiha, ponakannya, anak-anak saudaranya. Anak saudara kandung didahulukan. Tidak bisa atau tidak ada, baru anak saudara seayah. Tidak ada, maju berikutnya, ammuha, saudara bapaknya, namanya paman dari pihak bapak. Dahulukan yang pakde, baru palik. Yang tua, baru yang muda. Dahulukan paman sekandung, saudara kandung bapak. Kalau tidak ada, saudara seayahnya bapak. Namanya am syakik, am liab. Tidak ada ini, atau enggak bisa. Yang berikutnya maju, ibnu ammiha, anak-anak pamannya, sepupunya, anak dari paman pihak bapak, sepupu-sepupunya dari pihak bapak. Dahulukan sepupu dari paman kandung, baru sepupu dari paman seayah. Yang tua dahulukan daripada yang muda. Agar tidak ada semua yang ada ini, tidak ada atau enggak bisa, atau enggak sesuai dengan kriteria, baru masuk wali hakim. Baru masuk wali hakim. Dipaham ya? Tapi ketika ada wali-wali tadi, banyak yang bisa, banyak yang mampu, banyak yang terpenuhi persyaratan sebagai wali, tiba-tiba dia loncat menikah dengan yang lebih jauh, tidak sah pernikahannya. Dipaham ya? Masih ada bapaknya, ketentuannya masih terpenuhi, masih ada kakeknya terpenuhi, masih ada saudaranya terpenuhi, masih ada ponakan terpenuhi, dia dinikahkan sama sepupunya, ibnu ammiha, anak pamannya yang cukup jauh, tidak sah. Dinyatakan tidak sah walaupun itu wali nasab. Kenapa? Ada yang lebih layak untuk menikahkan dia dalam Islam, dan dia mampu atau sesuai yang kriteria yang ada. Tidak sah. Ketika ada wali nasab, ada yang mampu, banyak yang mampu, banyak yang terpenuhi ketentuan yang ada, diabaikan, langsung wali hakim, tidak sah. Tidak sah, pernikahannya tidak sah. Barakallahu fikum. Paham tuh? Sebagian ulama mengatakan, ketika masih ada wali-wali yang lain yang mampu, yang sesuai dengan ketentuan yang ada, wali yang paling dekat yang tidak mampu tidak boleh taukil, tidak boleh mewakilkan pernikahan kepada wali hakim, selama masih ada wali-wali nasab yang lain yang bisa. Dia gak sanggup, sudah, berhenti, yang berikutnya, yang berikutnya, terus begitu, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, semua tidak ada, otomatis maju wali hakim. Dipahami? Ada sebuah kondisi barakallahu fikum di mana wali hakim diperbolehkan maju, yaitu dari pihak wali nasab menghalangi wanita tadi untuk menikah dengan laki-laki yang diharapkan dengan tanpa ada uzur syar'i. Bukan alasan yang dibenarkan. Namanya wali adol, menolak dia. Kami enggak mau menikahkan. Alasannya apa? Alasannya tidak syar'i. Hah? Dalam kondisi ini harus segera dinikahkan ini. Maka dari pihak wali hakim yang punya wewenang untuk mengijbar untuk memaksa wali nasab menikahkan putrinya dengan si fulan. Enggak mau, maka wali hakim punya hak untuk menikahkan perempuan tadi dengan laki-laki yang dimaksud. Ini namanya waliul ijbar. Wali dikarenakan ada keterpaksaan tadi itu. Dipahami insyaallah ya. Paham enggak ini? Nah, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Karena banyak peristiwa, banyak kasus terkait dengan bab ini, pernikahan terjadi meremehkan dan mengabaikan bab masalah perwalian. Nah, banyak kasus sudah ada pasangan muda-mudi dimabuk asmara. Kepingin menikah. Yang wali ini mohon maaf, jangan nikah dulu. Alasannya syar'i. Hah? Akhirnya dikarenakan dihalangi langsung kabur. Kayak cerita Romeo dan Juliet. Kabur mencari wali sendiri. Datang ke seorang yang mungkin ditokohkan atau diustadkan, "Ustaz, tolong nikahkan saya." Langsung kobil itu jadi. Ini ustaz bukan perwalian dari nasab, juga bukan perwalian dari pihak hakim. Tidak sah, tidak sah. Itu nanti ketemunya kumpul kebo, barakallahu fikum. Perzinaan. Hati-hati. Ada yang sudah merancang sebuah target pernikahan, dia sudah mendapatkan sosok wanita yang dia kejar. Ternyata masih ada penolakan dari pihak keluarga. Alasan syar'i. Nah, siapa yang ngomong ayahnya belum bisa? Ada nggak yang lain? Ada, siapa? Tuh, jauh, pamannya sebelah sana. Langsung lompat ke pamannya. Pamannya setuju. Coba, nikahkan. Dinikahkan sama pamannya. Dalam kondisi masih ada wali-wali nasab yang lebih dekat yang ada di situ. Sesuai dengan ketentuan syarak, mampu. Belum bisa dikarenakan ada perkara-perkara tertentu yang menghalangi bagi dia. Tidak sah. Tidak sah pernikahannya. Hati-hati, kalau enggak sah itu berarti kumpul kebu. Barakallahu fiik. Tolong diperhatikan baik-baik. Tolong diperhatikan baik-baik. Biasanya orang kalau sudah kondisinya mepet, nekat. Ya, Banda. Kalau sudah kepepet, nekat. Yang dibahas sekarang bukan pembahasan nekatnya atau beraninya, tapi dibahas terkait masalah hukum syariatnya. Ketika pernikahan yang tidak sah, konsekuensinya sangat besar. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Paham ini? Nah, di sini dari pihak wali-wali wanita sebagai pihak yang dikasih wewenang sebagai wali bagi wanita muslimah, permudah pernikahan putri-putri kalian atau orang-orang yang di bawah perwalian kalian. Selama itu baik, laki-lakinya soleh, bagus, jangan dipersulit. Carikan untuk putri Anda atau yang di bawah perwalian Anda laki-laki yang soleh, yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya. Jangan cari yang lain. Barakallahu fikum. Sebagai laki-laki yang hendak meminang gadis pujaan, yang sabar ketika ada sedikit rintangan dan halangan, berjuang, berkorban untuk mendapatkan yang kamu cari tadi itu. Bereskan dulu semua, luluhkan dulu. Mungkin bapaknya ada masih kurang serak, luluhkan dulu hati bapaknya, luluhkan dulu hati keluarga dan segala macamnya. Semuanya beres, baru maju. Jangan arogan, jangan frontal. Satu sisi terkait dengan masalah ahkam, berakibat tidak sah pernikahannya. Yang kedua terkait dengan masalah sosial kemasyarakatannya. Anda akan, kalau bahasa mereka mengatakan akan dihukum, hukuman sosial. Anda akan dicap sebagai laki-laki yang rusak. Rumah tangga kamu akan dicap sebagai rumah tangga yang tidak syar'i. Kamu akan di macam-macam. Namanya hukuman sosial, namanya barakallahu. Fitnahnya sangat besar, ikhwan fillah azza. Ini terkait dengan masalah wali. Dipahami insyaallah ya. Adanya waliul mar'ah. Ada ketentuan wali dan ada hal yang sangat penting yang diperhatikan terkait dengan masalah kewalian tadi, barakallahu fikum. Semoga dipahami. Yep. Bagi yang tidak punya wali sama sekali, maka ada wali yang kedua namanya wali hakim. Wali hakim itu yang resmi dari pihak pemerintah, atau yang menjadi naibnya pemerintah, atau yang ditunjuk sebagai perwakilan resmi pihak pemerintah. Biasanya memiliki suratnya, surat apa namanya, formulirnya tadi, resmi dia dari pihak pemerintah kita yang menangani bidang pernikahan tadi. Baik, selain mereka tidak bisa. Barakallahu fikum. Jadi mohon maaf ya, tidak bisa membikin biro jasa wali swasta. Tidak ada itu. Biro jasa wali swasta, tidak ada. Yang ada wali nasab atau wali hakim. Nah, kalau jadi mak komplang bagaimana? Kalau mak komplang itu kan mempertemukan dua pasangan. Terkait dengan masalah prosesnya, kembali pada wali nasab atau wali hakim. Dipahami insyaallah ya? Ketentuan yang berikutnya ialah syahidah adlin. Harus ada dua saksi yang adil, yang mempersaksikan akdun nikah tadi. Dua saksi ini di luar pasangan. Dipahami ya? Di luar calon mempelai. Dua orang yang lain yang di luar mereka yang sebagai saksi. Juga sama, dia harus muslim, akil, balik, adil. Dipahami ya? Muslim, akil, balik, adil sebagai saksi. Minimal dua. Yang lain, yang lebih banyak lagi, lebih afdal lagi. Biasanya yang ditulis dalam buku nikah atau formulir pernikahan hanya dua orang. Dua saksi ini bisa dari pihak laki-laki perempuan, bisa laki-laki aja, bisa perempuan saja. Bisa pula saksi dari kaum muslimin di luar keluarga mereka. Yang penting muslim, akil, balig, dan adil. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk pernikahan seorang gadis dan juga berlaku untuk pernikahan seorang janda. Harus ada wali dan dua saksi yang adil. Disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin. Disebutkan dalam lafaz yang lain dengan tambahan wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan dengan tanpa wali dan dua saksi yang adil. Dan dua saksi yang adil. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik-baik ikhwan fillah azzakumullah. Ketika ada pernikahan akdun nikah yang ada cuma tiga biji orang, mempelai laki-laki, mempelai wanita, satu orang sebagai saksi. Nah, kemudian saksinya ditambah lagi dengan mempelai laki-lakinya. Mempelai laki-laki saksi pertama, orang kedua saksi kedua, tidak sah. Nah, yang menikahkan siapa? Nikah sendiri. Dinikahkan sama laki-laki tadi itu tidak sah. Secara kewalian dia bukan wali. Baik, secara saksi hanya satu saksi, tidak sah. Harus dua saksi yang adil. Dipahami insyaallah ya? Jangan menggunakan pendapat-pendapat yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh dalam masalah ini. Bikin fitnah besar. Ada sebagainya mengatakan kalau kamu menikahi janda, janda itu bisa nikah tanpa dengan wali. Ini pendapat yang aneh kata para ulama. Ada yang mengatakan demikian tapi syad. Pendapat yang ganjil. Yang gadis, yang janda tidak boleh menikahkan sendiri. Harus ada wali. Bedanya kalau gadis bisa dinikahkan oleh walinya dengan tanpa izin. Sudah, langsung kamu carikan calon laki-lakinya, kamu menikahkan dengan dia, selesai. Dah, kamu sudah sah sama laki-laki itu. Bisa. Tapi kalau dia janda, tidak bisa. Harus dimintai persetujuan. Ini ada yang meminang kamu setuju? Tidak. Ya sudah, jangan. Enggak bisa dipaksa. Itu namanya memilih dirinya sendiri. Artinya keputusan untuk yang janda di tangannya dia. Setuju atau enggak, janda yang menentukan. Tapi kalau yang gadis, bisa langsung sang gadis atau bisa langsung walinya saja. Difahami ya? Itu ketika Nabi kita Muhammad SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah enggak tahu apa-apa, tahu-tahu sudah bersanding sebagai istri. Rasul langsung dinikahkan oleh pihak wali perempuan tadi. Jadi ya, banyak pernikahan-pernikahan yang tidak beres gara-gara ketentuan di atas tidak dilakukan. Ketika enggak terpenuhi, maka dikatakan sebagai nikahun fasid, nikah yang rusak, atau nikahun batil, nikah yang batil. Konsekuensinya ketika diteruskan terjadi yang namanya perzinaan, naudzubillah min dzalik. Ini ketika terjadi sebuah akad. Ini poin-poin yang harus ada. Adapun yang namanya mahar bisa ada ketika akad. Bisa utang. Utangnya bisa dibayar kontan, bisa kredit. Barakallahu. Hah? Ketika mahar enggak disebutkan, tidak disebutkan di dalam akad nikahnya, maka wanita tersebut mendapatkan mahrul mithil, laha mahrul mithil, mahar semisal umumnya wanita di tempat tersebut. Kalau di tempat tersebut misalkan di Jakarta perempuan menikah itu apa namanya, maharnya sekelas mobil Yaris misalkan, kamu harus ngasih dia semisal itu, karena kamu nggak menyebutkan mahar dalam akad, namanya mahrul mithil. Kalau di tempat tersebut wanita menikah hanya dikasih seperangkat sholat misalkan, itu maharnya, maka kamu ngasih dia seperangkat sholat. Nah, di sebuah tempat yang lainnya lagi lebih mahal lagi, maharnya rumah satu, isinya mobilnya, harus ngasih seperti itu. Makanya disebutkan mahar. Karena disebutkan maka mendapatkan mahrul mithil. Mahar bisa kontan, bisa utang. Utangnya bisa dibayar kontan, bisa dibayar kredit sesuai dengan kesepakatan bersama. Barakallahu fikum. Di sana ikhwan fillah jazakumullah, ada pembahasan yang lain disebut dengan syurutun fin nikah. Persyaratan dalam sebuah pernikahan. Bedakan dengan syurutun nikah dan syurutun fin nikah. Kalau syurutun nikah, persyaratan pernikahan, ini syariat yang menetapkan. Paham ya? Ini berkaitan dengan sah tidaknya sebuah akad. Pasangan atau mempelai dalam bab ini enggak punya pilihan, dia harus mewujudkan ketentuan tadi. Adapun kalau syurutun fin nikah itu tidak disebutkan dalam syariat. Ini kebijakan kedua mempelai. Kebijakan apa ini? Kedua mempelai. Dipahami ya? Jadi ketika pernikahan dari pihak perempuan minta persyaratan. Saya mau dinikahi tapi saya punya syarat. Syaratnya apa? Nih. Yang menyebutkan siapa nih? Mempelai wanita. Atau laki-laki yang menyebutkan? Mempelai laki-laki. Itu semua kembali kepada permintaan masing-masing mempelai. Enggak disebutkan dalam syariat. Difahami ya? Itu namanya syurutun fin nikah. Ini pentingnya ya, kawan. Terkait dengan bab ini, barakallahu fikum, ada dua jenis persyaratan. Yang pertama ialah syurutun batilah, persyaratan yang disebutkan dan dikatakan batil dalam Islam. Kalau batil maka nggak dipenuhi. Ketika dilanggar tidak ada konsekuensi apapun terkait dengan pernikahan dia. Mabitnya adalah kaidah persyaratan yang dikatakan batil ialah kullu syartin yukhalifu muqtadal akad. Kullu syartin yukhalif au yunaqid muqtadal akad. semua persyaratan yang disebutkan yang bertentangan dengan konsekuensi akad pernikahan. Misal mau dinikahi, ini dari pihak perempuan, saya mau menikah dengan kamu, tapi saya punya persyaratan, saya tidak mau dikumpuli sama kamu. Lah ngopo rabi, lah apa tiga kali gak dikumpuli? Nah, tujuannya kan untuk menjaga kehormatan diri, untuk mencari anak. Lah kamu dikumpuli, yang gak usah rabi. Syaratnya tidak sah, batil. Terucap, kok dilanggar? Bukan pemerkosaan, bukan perzinaan, itu sah. Karena itu syaratnya gak dikumpuli. Syaratnya batil. Kenapa kok batil? Dikarenakan bertentangan dengan konsekuensi akad nikah. Akad nikah itu untuk itu. Di antara mana ba'ah, yaitu manis atau aminkumul ba'ah fal yatazawwad, yaitu. Dipahami gak? Paham gak ini? Nah. Atau laki-lakinya ngomong, saya mau menikah dengan kamu, tapi saya punya persyaratan, saya tidak mau menafkahi kamu. Tidak, saya nafkah itu kewajiban suami. Di antara konsekuensi akad nikah dikasih nafkah perempuan tadi. Tapi anu Ustaz, perempuannya ridho, haknya enggak dipenuhi. Kalau ridho enggak ada masalah. Dikarenakan nafkah adalah hak murni kaum wanita, ketika mereka ridho enggak dinafkahi, labas. Kalau ridho enggak ada masalah. Al-muhim, dhabitnya adalah semua persyaratan yang diajukan bertentangan dengan konsekuensi sebuah akad nikah, maka tidak sah, batil persyaratan, tidak ada konsekuensi apapun. Yang kedua ialah syartun nafin, syarat yang harus dilakukan, dilangsungkan. Barakallahu fikum. Dhabitnya sama dengan tadi, dibalik, kullu syartin la yukhalifu muqtada al-aqd, semua syarat yang diajukan yang tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Wanita mau dinikahi, saya mau dinikahi tapi saya punya persyaratan, ibu saya sudah tua, bapak saya sudah tua, saya mempersyaratkan selama masih ada orang tua saya tidak mau dibawa pergi dari desa saya ini. Paham ya? Boleh apa enggak boleh? Sebenarnya boleh, karena tidak bertabrakan dengan konsekuensi sebuah akad pernikahan. Maka sang suami ketika ada akad nikah tadi berkewajiban untuk memenuhi persyaratan istrinya. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, tinggal di desa, di tempat domisili perempuan tadi. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai ayah ibunya meninggal. Karena lafadznya selama bapak dan ibu saya masih ada, saya tidak mau dibawa, gitu kan ya. Maka disesuaikan dengan syaratnya, ketika ayah meninggal, ibu meninggal, maka baru suaminya diperbolehkan untuk membawa pergi perempuan ke tempat yang lain yang dia inginkan. Bagaimana kalau seandainya dilanggar? Bagaimana dilanggar persyaratannya? Bagaimana ini? Ketika dilanggar, semua kembali kepada wanita. Dia tidak ridha dilanggar, ya sudah, berhenti pernikahannya. Berhenti pernikahannya. Diurus segera surat-surat fasakhnya, barakallahu fikum. Ya, saya ridho, tidak apa-apa, wis. Saya tidak ada permasalahan ketika ketentuan yang saya sebutkan tidak ditunaikan. Labas, tidak ada masalah, lanjut. Semua kembali kepada wanita tadi. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Paham insyaallah ini? Ada mafhum. Itu namanya syurutun fin nikah. Penting untuk perhatikan, barakallahu fikum, bab-bab yang seperti ini. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini harus diketahui oleh kedua belah pihak. Dari pihak laki-laki harus paham, dari pihak wanita juga harus paham. Taib, ilmu yang berikutnya, ilmu memilih pasangan. Ini jangan dianggap remeh ini. Jangan mati kayak ini. Oh, hidup ya. Ilmu memilih pasangan. Ini bukan perkara yang remeh dalam Islam. Ini perkara yang sangat-sangat diperhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikarenakan pernikahan itu bukan semata-mata dua orang, tapi berkaitan dengan masa depan umat Islam. Barakallahu fikum. Seperti yang kita ketahui bersama, barakallahu fikum, terkait dengan masalah pasangan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan bimbingan pada kaum laki-laki yang hendak memilih kaum wanita sebagai pasangannya. Kata Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena empat perkara. Apa saja ya, empat perkara ini? Cantiknya, nasabnya, hartanya, agamanya. Belum menegaskan, fadhfar bidhati din tarifat yadak. Kamu cari, kamu dapatkan wanita yang punya agama, yang salihah, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kalau tidak, akan binasa kamu. Akan binasa kamu, akan sengsara kamu. Ketika pasangannya bukan pasangan yang sesuai dengan syar'i, bukan perempuan yang salihah, bukan perempuan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, bukan perempuan yang memiliki akhlakul karimah yang baik, kamu akan merasakan penderitaan selama kamu menikah dengan dia. Yang kamu harapkan sakinah mawaddah warahmah, berbalik yang kamu rasakan syaqawah wanikmah dengan qaf, kesengsaraan, kepedihan, sakit hati, kekecewaan, sempit hidup karena pasangan yang tidak beres. Hati-hati, Rasul mengatakan demikian. Fadhfar bidzati din tarifat yadak. Cari perempuan yang memiliki agama, kalau tidak akan binasa kamu. Ada wae. Sehingga tidak asal comot dalam Islam menikah itu. Mohon maaf ya, bahasanya agak kasar ini, apa ya? Supaya kita punya perhatian lebih dalam bab ini. Nah, asal kemudian ketemu jalan cocok, ayo. Siapa dia? Jadi dulu, kalau sekarang mungkin berselancar di dunia, entah berantah dunia maya, entah menggunakan FV atau yang lain-lainnya, lumayan juga ya, langsung kopi darat. Ini kayu, nah asal. Barakallahu fikum. Di sini ada pembahasan din, ada pembahasan sekufu. Walaupun yang rajih di dalam pendapatnya para ulama, yang namanya sekufu itu agamanya sama, Islam yang dimaksud, sama-sama muslim dan muslimah, dan dia orang yang baik. Barakallahu fikum. Perhatikan bibit, bebet, bobot dalam pandangan syarak. Wanita juga demikian. Wali-wali wanita diminta dengan sangat. Nabi kita Muhammad SAW memberikan bimbingan yang tegas dalam masalah ini. Cari laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya. Dua ini. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Modal utama untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Modal utama untuk memimpin istrinya nanti. Modal utama untuk mentarbiyah anak-anaknya nanti. Rasul mengatakan dalam sabdanya, memberikan wasiat kepada wali-wali wanita, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang pada kamu laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan dia dengan putri kamu atau dengan perempuan yang menjadi walinya kamu, yang kamu sebagai walinya. Illam taf'alu, kata Rasul, kalau kamu enggak melakukannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan muncul fitnah besar di muka bumi ini dan kerusakannya merata. Dikarenakan engkau tidak mau menikahkan putri kamu, saudari kamu dengan laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya ini. Antum camkan yang terakhir tadi itu, adanya kecaman dan ancaman dari beliau SAW. Ketika salah pilih pasangan yang muncul fitnah, salah pilih pasangan yang muncul kerusakan, kerusakan yang merata di muka bumi ini. Tidak sembarangan ya. Salah pilih pasangan laki-laki. Dia bukan orang yang bagus agamanya, bukan orang yang bagus akhlaknya. Muskilah. Munculnya berbagai macam kasus rumah tangga. Terjadinya KDRT dalam rumah tangga. Di antara sebabnya pasangannya tidak beres. Entah terkait dengan agamanya yang kurang bagus, bukan orang yang saleh, bukan orang yang bertakwa kepada Allah, atau akhlaknya yang tidak bagus, bukan akhlak yang mulia yang dia miliki. Ini nanti akan membuat wanita itu menderita. Sengsara dia. Berumah tangga dengan laki-laki yang fasik, dengan laki-laki yang zalim, dengan laki-laki yang fajir, dengan laki-laki yang buruk akhlak, menderita dia ini. Kamu jangan membuat anak putri kamu menderita. Kamu jangan membuat saudara-saudari kamu menderita dengan salah pilih pasangan. Yang menderita itu dia. Betul-betul kau sudah menderita dia. Ya Allah, sakit yang luar biasa. Dalam Islam yang diminta bukan penderitaan, tapi sakinah mawadah warahmah. Maka ada sebuah ilmu namanya ilmu pilih pasangan. Ikhtiyaruz zauj, ikhtiyaruz zaujah. Dipilih yang pertama itu himbauan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kemaslahatannya akan kamu rasakan sendiri. Kalau kamu memilih sosok pasangan yang sesuai dengan syariat tadi, kamu dapatkan sosok wanita yang salihah, yang bertakwa kepada Allah. Sudah seperti itu dia jamil. Sudah seperti itu dia orang yang dhatu hasabin wa nasab, nasabnya tinggi. Sudah seperti itu dia orang yang apa ini? Dhatu malin, kaya raya. Bahagianya itu double empat. Ya karena empat sifat kan gitu ya. Agamanya dapat bahagia, cantiknya dapat bahagia, nasabnya dapat bahagia, hartanya dapat bahagia. Empat kali lipat kebahagiaan kamu nanti. Itu betul sakinah, mawaddah, warahmah yang luar biasa. Kamu merasakan hidup yang Masya Allah. Itu makna sabda Rasulullah SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu kesenangan, ya, barang yang berharga, yang menyenangkan, dan sebaik-baik mata'ul dunia wanita yang solehah. Bukan rumah, bukan mobil, bukan uang, bukan emas, bukan perak. Siapa ini? Wanita yang solehah. Itu khairu mata'iha. Karena kamu merasakan sakinah, mawaddah, warahmah dengan dia. Emas itu tidak bisa membawa sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah juga tidak bisa. Dia pernah mati, kamu ngapain sama dia? Wahai rumah cintai aku. Ngiring kan? Gak bisa. Tapi dengan pasangan hidup seorang wanita yang solehah. Juga kamu wanita, ketika mendapati sebuah pasangan laki-laki yang ideal, seperti yang digambarkan dalam riwayat di atas, yang kamu riwayat akhlak dan agamanya, dia akan berbahagia dalam rumah tangganya. Sangat bahagia, tentram bahagia dia. Nah, ketika laki-laki tadi itu punya kemampuan, orang yang punya, dia akan dimuliakan. Bak seorang ratu, bak seorang permaisuri, dimuliakan, dihormati. Ketika laki-laki tadi gak punya kemampuan, dia tidak akan dizalimi. Tahu bahasanya ya? Kalau laki-lakinya punya kemampuan, akan dia muliakan. Kalau laki-laki yang enggak punya kemampuan, tidak akan dizalimi. Dikarenakan dia laki-laki yang soleh, yang bagus akhlak. Dia akan berusaha sekuat tenaga memenuhkan hak-hak istrinya. Kalau enggak bisa dengan cara ini, dia bahagiakan dengan cara yang lain. Menciptakan rumah tangga yang romantis, yang harmonis, yang membahagiakan. Walaupun hartanya pas-pasan, bahagia dengan cara yang lain. Tidak akan dizalimi. Dia akan betul-betul menjadikan dia sebagai wanita yang terhormat, yang bermartabat, ditaruh di posisinya yang mulia. Tidak akan pernah ada laki-laki yang soleh melakukan yang namanya KDRT. Tidak bakal laki-laki yang soleh kemudian menganiaya dia, membolimi dia, menginjak-injak kehormatannya, menghinakan dia. Tidak bakal. Kalaupun dia tidak sanggup, akan dilepas dengan baik-baik, dipulangkan kembali ke orang tuanya dengan baik-baik. Itu rajulun soleh yang kamu ridhai agama dan akhlak. Ini penting, ilmu mencari pasangan. Dan perhatikan baik-baik, barakallahu fikum, dalam dua riwayat tadi terkait dengan laki dan perempuan, yang menjadi fokusnya Nabi kita Muhammad ialah agamanya, akhlaknya, bukan ekonominya, bukan ketampanan dan kecantikannya, bukan semata-mata nasabnya, tapi agama. Inilah yang langgeng, inilah yang akan istiqomah, inilah yang bisa mempertahankan rumah tangga. Barakallahu fikum. Harta bisa dicari, ketampanan juga bisa diupayakan, cantik bisa diupayakan, lama-lama juga peyot. Tapi yang abadi adalah agama. Inilah yang memotivasi seorang suami, seorang istri bisa berumah tangga, mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Sudah laki-lakinya rajulun soleh, laki-lakinya masya Allah berakhlak yang mulia, begitu memuliakan dan menghormati istrinya, pasangannya, sudah seperti itu tampan lagi, masya Allah. Sudah seperti itu nasabnya bagus lagi, sudah seperti itu fulus lagi, masya Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, empat kali lipat. Barakallah. Dipahami ya? Oh, bahagia banget dia. Wah, seraya, serasa di surga, surga dunia. Dan itu syar'i, itu syar'i. Barakallahu fikum. Nah, ini semua ikhwan, kaitannya nanti berkaitan dengan masa depan umat Islam. Kalau suami soleh solihah, istrinya soleh bertakwa, berakhlak mulia, pasangannya istrinya juga solihah bertakwa berakhlak mulia, ini adalah bibit unggul masa depan Islam. Ketika nanti mereka berumah tangga, maka akan dilahirkan insyaallah taala dari pernikahan mereka dzurriyyatun shalihah. Kaidah umum, kalau bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya shalihah. Itu kaidah umum, kecuali Allah menghendaki lain, dia enggak beres. Ada seperti itu. Tapi jarang terjadi. Bapaknya enggak beres, ibunya enggak beres, anaknya pun juga sama kayak orang tuanya, kecuali Allah menghendaki lain, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal jadi anak soleh. Hukum asal tergantung lingkungannya tadi. Itu yang diharapkan dalam Islam. Bibitnya unggul, maka hasilnya pun juga akan unggul. Ini jangan dianggap remehin. Menghasilkan dzurriyyatun shalihah. Lahir sebuah seorang anak dari pernikahan mereka tadi. Karena semuanya ibadah, semuanya dengan sakinah mawaddah warahmah. Anak keluar dengan nuansa ibadah, nuansa sakinah mawaddah warahmah. Jangan dirinci ya. Itu kan terkait dan gitu kan banyak bimbingannya itu. Ada doanya, ada zikir segala macamnya. Itu jangan dilupakan itu ya. Itu penting itu. Barakallahu fikum. Muncul anak yang saleh. Lahir di lingkungan keluarga yang solihin solihat. Lahir di tengah-tengah keluarga yang nuansanya agamis islami, akidah kuat, ibadah masya Allah, akhlak mulia, tumbuh kembang dalam kesolehan, dalam ketakwaan, dalam kebaikan-kebaikan, dalam pandangan agama, tumbuh kembang, dicintai oleh ayahnya, dicintai oleh ibunya, dirawat berdua oleh mereka dengan penuh cinta, penuh kasih, tumbuh kembang dengan normalnya anak. Yang terpenting tarbiyahnya itu. Muncullah generasi-generasi baru, tunas-tunas Islam, tunas-tunas muslimin, penerus kita semuanya. Muncul lagi anak yang berikutnya lagi, menjeleki anak yang berikutnya lagi, kan gitu ya, kan harus banyak anaknya, berikutnya lagi, berikutnya lagi, semuanya dalam lingkungan yang salihah. Muncullah masyarakat baru saleh dan salihah. Tengah-tengah masyarakat muncul anak-anak yang salihin salihah. Dari sini akan terwujud keluarga yang salihah. Terwujud barakallahu fikum masyarakat yang salihah. Kedepannya nanti terwujud sebuah bangsa dan negara yang soleh dan salihah. Karena masyarakat dan individu masyarakatnya masyarakat yang salihah. Itu dimulai dari yang paling kecil, sebuah rumah tangga yang Islam. Yang seperti ini yang diharapkan adanya jailun Qur'ani, jailun Sunni, jailun Salafi. Dari sini sumbernya. Generasi Al-Quran, generasi Sunnah, generasi pemahaman Salaf, generasi Islam yang tangguh, yang berakhlak, yang berakidah kuat, yang beribadah kuat, siap berjuang membela agama Allah, memberikan kebaikan untuk keluarganya, familinya, masyarakatnya, bangsanya. Dari sini sumbernya. Bukan sembarang keluarga, dari sini sumbernya. Islam betul-betul membuat proyek besar, jangka panjang untuk ke arah sana. Semua bermula dari sebuah pernikahan. Ini penting untuk diilmui. Barakallahu fikum. Apa yang mau diharapkan dari sebuah rumah tangga? Mohon maaf ya. Laki-lakinya kayak gitu, gak ngerti agama, gak ngerti hukum-hukum pernikahan sama sekali. Yang perempuan juga demikian, tidak membangun rumah tangga dengan nuansa islami, dengan nuansa-nuansa keagamaan yang baku. Dalam rumah tangganya nuansa-nuansa dosa, nuansa kemaksiatan. Gak ada aturan-aturan agama yang dijalankan di sana, sembarang saja. Anak gak ada tarbiyah yang bagus dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua juga sama, gak ada ma'asyarah rumah tangga yang baik. Mau jadi apa ini anak? Berharap dari mereka muncul jailun Qur'ani, generasi Al-Qur'an, mimpi. Mau bermimpi untuk muncul jailun Sunni, jailun Salafi, Anda bermimpi. Bukan dari model seperti ini rumah tangganya, tapi dari rumah tangga yang betul-betul rumah tangga yang salihah, terwujud pada sakinah, mawaddah, warahmah, dimulai dari masing-masing person mempelai yang ada, diteruskan dengan Pak Sutri, diteruskan dengan keluarga kecilnya, demikian seterusnya ke sana. Barakallahu fikum. Ini semua perlu ilmu. Perlu ilmu, barakallahu fikum. Belum lagi ikhwan fillah azakumullah. Kita ilmu yang terkait dengan masalah keberlangsungan rumah tangga tadi itu. Namanya mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Rumah tangga dengan cara yang baik. Laki-laki punya kewajiban, punya hak. Yang wanita punya kewajiban, punya hak. Ini penting diperhatikan. Jangan dengan remeh. Ilmu yang akan membawa rumah tangga yang betul-betul diharapkan sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Ini dibahas panjang oleh para ulama dalam pembahasan hukuk zaujain, hak-hak suami istri. Barakallahu fikum. Dari pihak sang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan tarbiyah kepada istrinya, memberikan riayah, curahan perhatian kepada anak istrinya, himayah, penjagaan, menjaga mereka dari mara bahaya. Barakallahu fikum. Dengan penuh cinta, dengan penuh perhatian, dengan penuh rahmah. Yang wanita juga demikian, mentaati suaminya, mengkhidmat suaminya. Barakallahu fikum dalam perkara-perkara yang ma'ruf, sehingga ketika terwujud semuanya dalam rumah tangga, akan insya Allah ta'ala akan terwujud sekali lagi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang salihah yang diharapkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Apa yang diharapkan dari semua pihak akan tercapai dengan ini semuanya. Barakallahu fikum. Ada ilmunya sebelum menikah, ada ilmunya di tengah-tengah pernikahan, ada ilmunya di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Yang ini sengaja enggak saya bahas karena akan banyak dibahas dalam pembahasan yang lain terkait dengan hukuku zaujain, hak-hak suami istri. Ini ketika istri satu. Loh, mulai bangun, mulai melek ini sekarang ini. Dipahami ya? Dari tadi di pembahasannya istri satu. Memang iya tapi kan masalah tadi kan. Pasangan suami istri. Nah, ilmunya lebih-lebih lagi diperlukan poin-poin tadi waziada dan ilmu tambahan apabila seorang muslim itu maju untuk berpoligami, maju untuk ta'addud, menambah pasangan hidup, tambah satu lagi istri yang kedua, tambah lagi istri yang ketiga, tambah lagi istri yang keempat, mentok maksimal, selebihnya hamba sahaya kalau ada. Yang ini barakallahu fikum memerlukan ilmu lebih, namanya ilmu tentang seluk-beluk ta'addud, seluk-beluk poligami. Harus dipahami lebih rinci, lebih detail. Harus punya ilmunya sebelum Anda ta'addud. Sebagaimana harus ada ilmunya sebelum anda menikah. Ilmu yang tadi itu sertakan waziyadah, kamu tambahi terkait dengan masalah ta'addud. Ada ahlinya loh ya. Nah, jadi ada ahkam, namanya ahkam ta'addud, hukum-hukum yang terkait dengan masalah ta'addud. Harus kamu ilmui. Harus kamu ilmui. Kemudian juga harus apa namanya? Dalam perkara ta'addud harus menjadi nahkoda yang profesional. Yang bertanggung jawab. Kaitannya sekarang bukan antara kamu istri pertama, orang tua kamu, mertua kamu. Mulai bertambah yang kedua, antara kamu istri pertama, istri kedua, antara kamu mertua pertama, mertua kedua, dan orang tua kamu juga. Dipahami ya? Yang ketiga, menambah lagi. Yang keempat, menambah lagi. Ini harus memiliki ilmu khusus. Ada ilmunya sebelum ta'addud. Itu nanti edisi kedua disampaikan oleh yang berpengalaman. Gitu ya? Itu pas judulnya itu. Tinggal cari waktunya aja sama beliau. Ada ilmunya sebelum ta'addud. Ini penting. Dikarenakan ta'addud itu ada dalam Islam, dianjurkan dalam Islam, diamalkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hampir kebanyakan para salaf. Ta'addud. Ilmunya. Jangan sampai karena sebuah obsesi ta'addud dengan tanpa ilmu, rumah tangga yang tadinya sakinah mawaddah warahmah hancur berantakan. Sama yang pertama kata yang rapi, sakinah mawaddah warahmah, mau ta'addud gak pakai ilmu, sembarangan dia main ta'addud, pecah. Ya emang dia punya istri dua, tetapi hilang yang namanya sakinah mawaddah warahmah, percuma. Kamu menikah bukan untuk cari masalah, kamu menikah untuk cari bahagia. Ya benda. Ayo. Kalau istri yang pertama kamu punya proyek jangka panjang, sakinah mawaddah warahmah. Istri yang kedua pun juga punya proyek yang sama, sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga pun juga sama, yang keempat juga sama. Semuanya sakinah mawaddah warahmah. Antara kamu dan pertama, kamu kedua, kamu ketiga, dan antar para zaujah tadi itu. Tercapai yang namanya sakinah mawaddah warahmah barakallahu. Di sini perjuangannya besar, pengorbanannya besar, mikirnya juga besar, nafkahnya juga besar, semuanya juga besar, enaknya juga besar. Ini teori, tanyakan sama ahlinya. Barakallahu. Al-muhim, ini harus lebih-lebih lagi didalami ilmunya dan hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab selama proses dan menjalani rumah tangga dengan poligami. Barakallahu fikum. Tolong dengan sangat, saya minta dengan sangat, jangan engkau coreng-moreng nama baik pernikahan dalam Islam karena tingkah laku kamu yang tidak punya ilmu. Jangan kamu coreng keindahan poligami dalam Islam gara-gara tingkah laku kamu yang gak beres. Jangan menjadi sebab terhalangnya banyak orang untuk poligami dikarenakan tingkah laku kamu yang tidak beres dalam poligami kamu tadi itu. Efeknya gak cuma Anda loh ya. Ketika Anda poligami tetap adil dengan tanpa bimbingan yang benar, ada problem, ada masyakil, yang jadi masalah gak cuma Anda, yang lainnya terdampak. Terdampak menjadi percontohan jelek yang akhirnya orang pobi dengan indahnya poligami. Hati-hati, kezaliman dosa, menghalangi orang berbuat kebaikan dosa. Warahmatullahi. Silakan, tapi semuanya dengan ilmu, semuanya dengan sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fiikum.